Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita terhadap syarah kitab Tauhid dan masih mengambil beberapa faedah-faedah dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala, la tazarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Dan juga tafsirnya dalam riwayat-riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihih dan juga disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya bahwasanya kisahnya adalah nama-nama tersebut nama orang-orang saleh yang ketika mereka mati hampir bersamaan waktunya dalam satu bulan, maka syaitan membisikkan pada mereka, aninsibu ila majalisihim ansaba, hendaklah dipasang di majlis-majlis mereka gambar-gambarnya. Falam tu'bad, dan belum disembah. Hatta idha nusiyal ilmu ubidat, hingga ketika ilmu terlupakan, akhirnya disembah. Beberapa faedah sudah kita bacakan. Selanjutnya, ma'rifatul qa'idah. Faedah berikutnya adalah mengenali kaedah yang menyeluruh dari kaedah-kaedah agama, yaitu larangan untuk ghulu. Larangan untuk bersikap melampaui batas dalam mencintai orang saleh, dalam mengkultuskan orang saleh. Wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaih min asyirk. Dan juga dari kisah ini kita mendapatkan faedah tentang apa akibat ghulu, yaitu kesyirikan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini faedah penting dan merupakan kaedah-kaedah agama, tonggak-tonggak agama. Karena Rasulullah SAW menyatakan, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlakal ladzina min qablikumul ghulu. Hati-hati kalian dari yang namanya ghulu. Karena orang-orang sebelum kalian telah binasa karena yang namanya ghulu. Dalam hadis lain dikatakan halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Celaka orang yang melampaui batas. Celaka orang yang melampaui batas. Binasa orang yang melampaui batas. Dan ini bersifat am, bersifat umum. Apakah melampaui batas dalam sesuatu? Alhamdulillah. Apakah melampaui batas dalam melempar jumrah? Rasulullah SAW dicarikan batu-batu kerikil sebesar biji-biji jagung. Dan Rasulullah SAW membenarkan, naam, hakada, iya, seperti ini. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Akan binasa orang yang berlebih-lebihan. Akan binasa orang yang melampaui batas. Akan binasa orang yang melampaui batas. Disebutkan 3 kali. Artinya, kalau engkau melempar jumrah dengan batu-batu besar, dia melampaui batas. Mungkin saking jengkelnya, karena ini melempar syaitan, maka dilempar dengan batu-batu besar. Yang terjadi akhirnya saling melempar antar kaum muslimin. Dan yang terkena saudara-saudara kita kaum muslimin, binasa, akan kacau. Jangan. Misla hadza, kata Nabi. Iya, seperti ini. Jangan lebih. Jangan melampaui batas. Kata para ulama, para fuqaha, para ahli-ahli qawaid. Al-ibratu bi'umumil lafzi, la bi khususi sabab. Bahwa pelajaran yang diambil itu dari keumuman lafadznya, tidak dari kekhususan sebabnya. Memang sebabnya masalah batu untuk lempar jumrah. Tetapi lihat ucapan Nabi, lafadznya lafadz am. Halaka al-mutanatti'un, akan binasa para mutanatti'. Mutanatti' minat tanattu', wa tanattu' maknanya al-ghulu, dan melampaui batas. Celaka orang yang melampaui batas. Nabi tidak berkata celaka orang yang melempar batu yang terlalu besar. Tidak. Tapi mengatakan celaka orang yang melampaui batas. Diajarkan 4 rakaat sholat duhur. Dibikin oleh dia 7. Bukan tambah bagus. Melampaui batas jadi jelek. Saya sholat duhur 7 rakaat. Enggak seperti kalian cuma 4. Apakah tambah bagus? Tidak. Yang bagus adalah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan melampaui, jangan melebihi. Sifatnya am, termasuk juga dalam kita menghormati seseorang, memuliakan seseorang, meninggikan seseorang, jangan melampaui batas. Jangan melewati batas-batas. Apa batas-batasnya? Batas-batasnya adalah tauhid was sunnah. Sunnah ajaran Nabi. Kalau kita menghormatinya dengan sesuatu yang tidak diajarkan. Saya itu sangat menghormati beliau. Oleh karena itu gambarnya saya tempelkan di dada saya. Ditato dengan gambar kiai. Sunnah? Tidak sunnah. Saya cinta. Sangat cintanya. Oleh karena itu semua baju saya sulam dengan gambar beliau. Sunnah? Tidak sunnah. Demikian pula ketika mereka menggambar gambar-gambarnya. Maka di sini barakallahu fikum kita melihat dalam kisah itu kaidah yang sangat mulia. Kaidah yang sangat besar dalam agama, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Apa yang diajarkan dalam sunnah, pegang kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham kalian. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Jangan diganti, jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Dan dari kisah itu juga kita ambil pelajaran, ternyata ghulu membawa kepada kesyirikan. Gara-gara ekstrim melampaui batas dalam mencintai ulama, akhirnya membangun kuburannya, membuat gambar-gambarnya, akhirnya berujung dengan kesyirikan. Ini ikhwan ibn a'azakullah faedah yang juga sangat penting. Faedah berikutnya, wa minha an-nahyu 'ani at-tamatsil, larangan untuk membuat gambar-gambar. Khususnya dalam syariat kita, khususnya dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mungkin ada yang menjawab, tapi bagaimana dengan ayat ini? Berbicara tentang Sulaiman. Wali Sulaiman, kami berikan pada Sulaiman rih uduhuha warawahuha syahrun, dan kami tundukkan jin-jin. Apa ayat itu berbunyi? Yang membuat untuknya tamathila wajifanin wal, dan seterusnya. Yang membuat untuknya tamathil, patung-patung, bahkan boleh. Inti dari agama para anbiya sama, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Tetapi syariatnya berbeda-beda. Di zaman Nabi Yusuf alaihi salam boleh penghormatan dengan sujud. Iya kan? Bapak ibunya dan 11 saudaranya sujud kepadanya. Kok boleh? Saat itu boleh sujud penghormatan. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh penghormatan dengan sujud. Sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula di zaman Ashabul Kahfi, ketika dilihat mereka sudah tertidur kembali, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah seorang mereka mengatakan, lanattakhidanna 'alaihim masjida, kami akan bangun di atas kematian mereka, di kuburan mereka, masjid. Itu syariat mereka. Dan itu pun tidak dikatakan qala nabi, berkata nabi mereka, tidak. Berkata qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Siapa yang berkata? Ghalabu 'ala amrihim, orang yang ghalib, yang lebih kuat pendapatnya. Artinya ada perdebatan. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, berkatalah orang yang lebih kuat suaranya, yang lebih kuat pendapatnya, lanattakhidanna 'alaihim masjida, kami akan bangun di sana masjid. Ternyata dalam syariat kita Nabi menyatakan, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid, dan jangan jadikan kuburan secara umum sebagai masjid. Baik. Berarti syariatnya berbeda-beda, tetapi inti ajarannya sama, yaitu beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Maka di sini dikatakan tamazil diharamkan dalam agama kita dengan sangat jelas dalam hadis-hadis yang sahih. Yang satu menyatakan dengan kalimat asyaddun nas adaban yaumil qiyamah al-musawwirun, yang paling keras adabnya nanti yaumil qiyamah pembuat gambar-gambar. Saya sebut gambar saja karena itu mencakup dua, gambar dalam artian lukisan dan gambar dalam artian patung, karena dalam bahasa Arab sama, hanya dibedakan dengan kalimat surah laha dhil dan surah laisat laha dhil, gambar yang punya bayangan dan gambar yang tidak punya bayangan. Begitukan saja oleh mereka untuk membedakan antara gambar dengan patung, dengan kalimat surah laha dhil dan surah laisat laha dhil, gambar yang punya bayangan dan gambar yang tidak punya bayangan. Maka ketika dikatakan al-musawwirun, kedua-duanya terkena. Ya'umul jami'a. Apakah al-musawwirun adalah penggambar-penggambar yang membuat gambar dengan tangannya melukis, atau penggambar yang artinya membuat patung-patungnya? Kedua-duanya adalah orang yang diancam dengan ancaman azab yang asyaddan nas azaban yaumil qiyamah. Disebutkan dalam hadis yang lain, la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat para penggambar-penggambar ini. Pembikin-pembikin patung-patung. Wal hikmah fi izalatiha. Dalam kisah ini kita mendapatkan faedah bahwa gambar itu membikin madarat di belakang hari. Seperti kisah kaum Nuh tadi. Maka Rasulullah SAW menyatakan haram dan melarang. Ini adalah memiliki hikmah yang sangat besar. Apa hikmahnya? Agar tertutup pintu-pintu kesyirikan. Agar tertutup pintu-pintu kesyirikan. Wa minha ma'rifatu 'azmi sya'ni hadhihi al-qissah. Dan juga faedah berikutnya, kita mengetahui betapa besar dan pentingnya kisah ini. Kisah kaum Nabi Nuh yang ghulu terhadap orang-orang saleh, wad suwa' yaghuts ya'uq an-nasr. Wa shiddatul hajah. Dan kita ketahui betapa pentingnya masyarakat ini untuk mengerti tentang kisah kaum Nuh dengan orang-orang salehnya. Mengapa? Kita katakan betapa pentingnya. Ma'al ghaflah anha. Karena sebagian besar manusia lalai terhadap kisah ini. Karena tidak pernah tahu tentang kisah kaum Nuh dengan Wad, Suwa', Yaghuts dan Ya'uq dan Nasr-nya, sehingga mereka tidak paham bahwa ghulu terhadap orang saleh sangat-sangat berbahaya. Berarti kita tahu betapa pentingnya kisah ini. Perlu kita masyarakatkan agar mereka tahu dengan ucapan, dengan tulisan, dengan buletin, dengan majalah, dengan kajian di radio, dengan semua wasilah-wasilah yang dibolehkan, dihalalkan dalam syariat agama, kita pakai. Termasuk di internet, silahkan. Sampaikan kisah-kisah ini agar mereka benar-benar tahu apa dan mengapa. Sampai kita katakan, mengapa terjadi kesyirikan di muka bumi? Ternyata awal pertamanya, asal muasalnya adalah ghulu fis salihin. Berlebihan dalam mengkutuskan orang saleh. Berlebihan dalam memuliakan dan menghormati orang saleh. Wa minha wa hiya a'jabu. Yang berikutnya dan ini yang paling mengherankan. Apa itu? Qira'atuhum iyyaha fi kutub at-tafsir wal hadith wa ma'rifatuhum li ma'na al-kalam wa kaunullahi ta'ala hala baina qulubihim. Kita betul-betul melihat perkara yang sangat mengherankan. Mereka bisa membaca. Para kiai-kiai bisa membaca kitab-kitab tafsir. Bisa memahami bahasa Arab. Mengerti ucapan Allah SWT ketika mengisahkan ucapan kaum Nuh. La tadarunna alihatakum. Wa la tadarunna waddan. Wa la suwa'an. Wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Mereka paham artinya. Kemudian mereka bisa baca tafsir. Dan mereka punya tafsirnya. Mereka baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Tabari, sekian banyak tafsir. Mereka baca. وَمَعْرِفَتُهُمْ لِمَعْنَى الْكَلَامِ. Dan mereka memahami makna-makna kalam, ucapan yang ada dalam tafsir. Tapi anehnya, mereka terhalang untuk bisa menerima di hatinya. Aneh. Ini ajaib. Baca apa artinya? Tahu. Baik, ini tafsirnya. Maaf. Apa maksudnya? Ya maksudnya begini. Baik. Mengapa kita melakukan hal yang sama dengan mereka? Di setiap rumah mesti ada gambar-gambar tokoh-tokohnya. Di setiap tempat yang mereka mengunggulkan, memuliakan tokohnya, dibikin gambar-gambarnya dan patung-patungnya. Hatta ataqadu anna fi'la qaumi Nuh huwa afdhalul ibadah. Yang lebih aneh lagi, justru yang dikerjakan oleh kaum Nuh yang menyebabkan mereka diazab oleh Allah di dunia, ditenggelamkan oleh Allah, dan nanti yaumul qiyamah akan diazab dengan lebih dahsyat, ternyata perbuatan mereka dianggap ibadah. Ayo kita beribadah, diajak semua santri-santrinya, diajak semua pengikut-pengikutnya untuk datang ke kuburan meminta kepada gambar-gambar kiainya atau gambar-gambar tokohnya, meminta kepada kuburan, meminta kepada orang mati. Wa taqadu anna nahya Allahi wa rasulihi wal kufur mubih liddam wal mal. Sebaliknya, mereka meyakini larangan Allah dan Rasulnya yang melarang untuk meminta pada selain Allah dianggap itu adalah perkara yang mengkafirkan, yang menghalalkan darah dan harta. Makar, serang mereka, perangi mereka, bunuh mereka. Siapa ini? Apa salah mereka? Mereka melarang kita untuk meminta pada wali-wali. Subhanallah. Jadi halal darahnya, jadi halal hartanya, jadi boleh ditumpahkan darahnya hanya karena masalah menyatakan Allah melarang. Apa yang dilakukan oleh kaum Nuh? Melarang. Apa yang dilakukan oleh mereka dari membuat gambar-gambarnya, membuat patung-patungnya, dan akhirnya menyembah. Apa bentuk penyembahan kaum Nuh? Dua yang disebutkan dalam riwayat itu. Yang pertama, berdoa meminta pembelaan dan syafaat. Yang kedua, mereka bertirakatan di sana, iktikaf di sana. Sedangkan kalian melakukan hal yang sama. Ketika diingatkan, malah yang mengingatkan dianggap kafir. Yang mengingatkan dianggap halal darahnya, halal hartanya. Apakah itu bukan radikalisme? Apakah itu bukan sejalan dengan khawarij? Apakah itu tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh mereka, para kaum teroris? Sama. Qul inna a'udzubikumullah. Radikal. Yang empat menunjuk dirinya sendiri. Kalau kami radikal. Wa minha faedah berikutnya. At-tasrih bi'annahum lam yuridu illa syafa'ah. Penjelasan bahwa mereka tidak menginginkan kecuali syafaat. Toh Allah katakan mereka syirik, dan Nabi Nuh mengatakan mereka berbuat syirik, dan kemudian Nabi Nuh berdoa, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan di muka bumi ini satu orang kafir pun. Padahal mereka hanya meminta pembelaan. Dalam riwayat ini, dalam hadis ini, meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Keras sekali Allah katakan tentang mereka. Dan mereka sudah menganggap mereka sebagai ilah, la tadarunna alihatakum. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Qala yang berikutnya, dhannuhum anna alladhina sawwaru suwar aradu dhalik. Faedah berikutnya kita ketahui penjelasan bahwa mereka mengira, mereka yang menyembah patung-patung Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, menduga bahwa yang membikinnya bertujuan untuk menjadikannya sebagai perantara kepada Allah. Dugaan. Menduga bahwa generasi pertamanya yang membuat gambar-gambar Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr bertujuan untuk meminta syafaat. Menduga dengan dugaan-dugaan. Artinya apa? Jangan kita meniru mereka. Beribadah dengan dasar dugaan. Hati-hati. Saya ulangi faedah penting ini. Bahwa faedah penting yang kita dapatkan dari kisah ini, dari ayat dan hadis, bahwa mereka sampai terjerumus dalam kesyirikan karena mereka menduga mengira bahwa pembuat gambar-gambarnya adalah karena ingin meminta syafaat, karena ingin menjadikannya sebagai perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti faedah pentingnya adalah jangan kita meniru mereka. Beribadah hanya dengan dugaan, barangkali saja dia bisa bela kita. Mudah-mudahan. Loh, kok jangan pakai sesuatu yang tidak pasti. Dalil. Apa kata Allah, apa kata Rasul? Ya memang enggak ada, tapi kan ini kan dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita menduga. Jangan dengan dugaan. Jangan dengan dugaan. Dengan kepastian. Apa kepastiannya? Kepastiannya ucapan Rasulullah SAW. Yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah yang bertauhid dengan la ilaha illallah dan tidak mengotorinya dengan kesyirikan. Itu jelas ucapan Nabi, aku akan berikan syafaat. Walaupun dia berdosa, bermaksiat, mudah-mudahan mendapatkan pembelaan dari Nabi. Mengapa? Karena dia bertauhid. Ya Rasulullah, man as'adnas bisyafaatika yawmal qiyamah. Siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? Dijawab, man qala la ilaha illallah. Mukhlishan, dalam riwayat. Dengan ikhlas dari hati. Dengan jujur, dengan konsekuen. Berarti bagaimana cara mendapatkan syafaat? Cara mendapatkan syafaat Nabi adalah, berupayalah untuk membersihkan tauhid Anda. Upayakanlah agar engkau benar-benar bertauhid dan bersihkan dari noda-noda syirik. Mudah-mudahan engkau termasuk di dalam orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi usahanya untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan syafaat para pemberi syafaat. Jadilah engkau orang yang diridhoi oleh Allah, karena enggak akan diizinkan siapapun untuk berikan syafaat kepada orang yang tidak diridhoi. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Liman yasha'u wa yarda. Liman yasha' wa yarda. Untuk siapa yang dikehendaki dan diridhoi. Maka berupayalah untuk diridhoi oleh Allah. Bagaimana upayanya untuk diridhoi oleh Allah? Menjaga tauhid Anda. Tetap beribadah pada Allah, meminta pada Allah, meratap pada Allah, dan jangan sekali-kali mengotorinya dengan kesyirikan-kesyirikan. Jangan membuat Allah murka dengan kesyirikan-kesyirikan. Jangan membuat Allah marah dengan berdoa pada selainnya. Jangan membuat Allah murka dengan berdoa pada makhluk, berdoa pada batu, berdoa pada kuburan, berdoa pada tempat keramat, berdoa pada manusia. Jangan. Berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarruan khufya. Khani bin a'azakumullah. Dengan kisah ini pula kita mendapatkan tasrih bi annaha lam tu'bad. Kita mendapatkan penjelasan bahwa pertama dibikin patungnya tidak diibadahi. Itu dalam lafaz hadisnya sangat jelas. Walam tu'bad. Sawaru tilka suwar fafa'alu walam tu'bad. Fafa'alu walam tu'bad. Mereka lakukan tapi tidak diibadahi. Artinya jangan berkata sekarang, kamu jangan bikin patung, kamu jangan bikin gambar, saya enggak menyembahnya kok. Alasan itu tidak diterima. Mengapa? Kaum Nuh pun pertama membangun tidak beribadah. Di belakangnya nanti anak cucu kamu yang akan berkata, tahu kamu siapa ini yang dibikin patungnya di masjid ini? Tidak tahu. Ini tokoh besar. Dulu di zaman nenek moyang kita. Ini Syekh Al-Albani, ini Syekh bin Baz, ini... Artinya, saya tidak peduli siapapun yang dikultuskan, kalau berlebihan tetap haram. Walaupun itu Syekh-Syekh kita, ulama yang kita kenal sebagai ahlu sunnah, tetapi kalau kemudian kita agungkan, kita bikin gambarnya, kita bikin patungnya, kemudian nanti belakangan akan sama. Nusiyal ilmu ubidan. Ketika ilmu sudah berkurang. Ulama wafat. Belakangan, kenapa ya gambar ini ada di sini? Jangan-jangan nenek moyang kita dulu menempelkannya di sini supaya kita menjadikan perantara kepada Allah. Mungkin dugaan. Supaya kita begini, supaya kita meminta kepadanya, tolong ya Syekh. Sekarang zaman sudah berbeda jauh dari zaman kita, kalian dulu. Tolong bantu kami, mintakan kepada Allah. Lihat. Kamunya sudah mati 300 tahun yang lalu. Sehingga Rasulullah SAW melarang awalnya supaya tidak terjadi ujungnya. Dilarang membuat gambar-gambar. Walaupun alasannya saya tidak menyembah, walaupun tidak disembah. Saya tidak mengagungkan, walaupun tidak mengagungkan. Dikhawatirkannya bukan pada kamu, pada nanti generasi-generasi berikutnya. Yang ilmunya tidak seperti kamu. Sangat berbahaya. Faedah berikutnya, anna sababa faqdil ilmi mautul ulama. Kita dapatkan pula faedah bahwa sebab hilangnya ilmu adalah kematian para ulama. Dari mana diambilnya? Dari hadis tadi dengan kalimat falamma halaku wa nusiyal ilmu, ketika generasi pertama binasa, ilmu terlupakan, maka diibadahi. Generasi pertama masih punya ilmu, tapi telah wafat mereka. Generasi berikutnya sudah tidak tahu lagi ilmu. Artinya barakallahu fikum, bahwa penyebab hilangnya ilmu adalah kematian para ulama. Oleh karena itu barakallahu fikum, kita harus menimba ilmu dari para ulama. Menggali ilmu dari para ulama sebanyak-banyaknya. Sampai ketika beliau wafat, ilmunya sudah ada pada kalian. Sudah ada pada kita. Kita akan lanjutkan untuk mengajarkan pada anak-anak kita. Tapi kalau kita malas untuk mengkaji ilmu dari mereka, mereka wafat selesai. Gak usah jadi alim. Gampang. Kalau kita mau berbuat, tinggal tanya. Ada ulama? Oh boleh, haram. Oh enggak boleh, halal. Selesai. Gampang kan? Besok mau nanya lagi, mana Ustaz Fulan? Sudah wafat. Mau tanya ke siapa? Ke kuburannya. Ya Ustaz, jangan mati dulu. Saya mau tanya. Terlambat sudah. Hilang ilmu. Dikubur bersama ilmunya. Ini khonibdina azakumullah yang sangat berbahaya. Faedah berikutnya, raddus syubahi allati yusammiha ahlul kalam aqliyat. Di dalam hadis ini juga, atau dalam kisah kaum Nuh ini juga ada pelajaran, yaitu bantahan terhadap syubhatnya ahlul kalam. Syubhatnya ahlul kalam yang mereka namakan dengan aqliyat. Tahu aqliyat? Kecerdasan akal. Yadfa'una biha ma jara bihi al-kitab wa sunnah. Yang seringkali mereka jadikan aqliyat untuk membantah Quran, membantah sunnah. Seperti tauhid asma wa sifat ditolak oleh mereka dengan akal-akal mereka. Seperti penetapannya terhadap Allah sesuai dengan keagungannya juga ditolak oleh akal-akal mereka. Di sini ada bantahannya. Di mana kira-kira? Dalam kisah ini. Yang merupakan bantahan terhadap aqliyat. Yaitu lihat awalnya. Mereka membangun dengan dasar apa? Akal. Bukankah kalau kita sholat melihat orang ini, orang soleh ini, kita akan terbawa. Wah, ini Syekh Fulan, ini Syekh Fulan, Syekh Fulan. Bayangan kamu, kalau sholat, melihat Syekh Albani, melihat Syekh Uthaymin, melihat Syekh Rabi, melihat masyair. Kita kan tambah khusyuk. Masya Allah, ulama, salihin. Itu akalmu. Yang ternyata membawa kepada kesyirikan ujung-ujungnya. Membawa kepada kesyirikan ujung-ujungnya. Baik. Artinya, jangan main akal-akalan. Jangan main akliyat. Ya ahlul kalam, jangan main akliyat. Dengan akliyat kalian akan tersesat. Apa kata Imam Syafi'i? Man tamantok faqad tazandaq. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Apa itu mantik? Ilmu kalam, akal-akalan. Bukankah berarti. Kalau enggak begini berarti begitu, kalau enggak begitu berarti begini, kalau ini akan jadi begini, kalau ini akan jadi begitu. Ini akal. Jangan pakai akal-akalan. Dalil. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Apa kata dalil? Dikatakan boleh? Boleh. Enggak boleh? Tidak boleh. Ya, tapi ini bermanfaat. Kalau dikatakan tidak boleh, tidak boleh. Nah ini tapi ada manfaatnya. Ada manfaatnya menurut akalmu. Tetapi akan ada madharat yang lebih besar berlipat kali dari faedah yang kamu pikirkan. Baik. Alhamdulillah. Kita mendapatkan banyak faedah dari kisah ini. Juga termasuk faedah dari kisah ini adalah madharatut taqlid. Jeleknya taqlid. Taqlid adalah membebek tanpa ilmu. Pokoknya nenek moyang kita dulu begitu, kita ngikut. Ini bahaya. Karena generasi tadi membebek pada generasi sebelumnya. Tapi tanpa ilmu. Akhirnya menduga, mungkin mereka dulu membuat patung ini, untuk itu. Saya setiap melihat beliau sholat, sami Allah liman hamidah, terus megang bokongnya dengan dua tangan, ikut. Karena kebiasaan dia seperti itu, tapi gak tanya dalilnya apa, ikut saja. Ini barakallahu fikum bahayanya. Sampai suatu saat dia akan berpikir untuk apa ya? Oh mungkin untuk ini, mungkin untuk itu. Setiap habis salat bersihkan pasir-pasir yang di mukanya. Ikut. Untuk apa? Enggak tahu, pokoknya dulu begitu beliau-beliau. Kita juga ikut. Sampai suatu saat ditanya, kenapa? Enggak tahu. Mungkin untuk ini, mungkin untuk itu. Ditebak sendiri. Ini khonirin a'azakumullah, akhirnya terjadilah berbagai macam kerancuan-kerancuan, kebidaahan-kebidaahan, sampai yang paling berbahayanya adalah kesyirikan-kesyirikan. Wa minha daruratul ummah ila ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ilman wa amala. Kita dapatkan faedah penting, yaitu keharusan untuk mendapatkan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW secara ilmu dan amal. Artinya umat ini sangat berhajat. Sangat berhajat untuk mendapatkan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tanpa ilmu mereka akan tersesat. Yaitu apa yang diajarkan dari kitab wasunnah. Fa inna daruratal abdi ila dzalika fawqa kulli darurah, karena hajatnya setiap hamba kepada ilmu ini di atas hajat-hajat yang lain. Manusia berhajat untuk makan, berhajat untuk minum, tanpa makan tanpa minum binasa. Wah, berarti penting sekali makan dan minum. Naam. Manusia berhajat ila oksigen. Tanpa oksigen, ya gak bisa napas, binasa. Wah, berarti lebih penting lagi itu. Ya. Dan yang lebih penting lagi dari itu, ilmu. Manusia tanpa ilmu akan binasa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Masih ada yang bertanya, sama-sama binasa kenapa dikatakan lebih dahsyat? Karena kebinasaan tidak makan, tidak minum, tidak bernapas, kebinasaan fisiknya. Agamanya kalau dia mukmin tetap mukmin. Agamanya kalau dia lurus tetap lurus. Tetapi tanpa ilmu dia binasa, hatinya juga rusak dan sesat. Sehingga binasanya tidak sekali. Binasa ketika di dunianya, binasa ketika di kuburnya, binasa ketika ini celaka dengan celaka dengan celaka. Celaka di dunia karena sesat. Celaka di kuburnya karena kena adab kubur. Celaka di hisabnya, hisab yang susah. Celaka di dalam neraka. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Khana bin na'azakumullah. Maka celaka karena tidak makan tidak minum hanya celaka dunia, titik. Tetapi kalau tidak tahu ilmu, celaka dunia, celaka akhirat, celaka di alam kuburnya, celaka selama-lamanya. Ayyuhuma ashad, mana yang lebih dahsyat? Bahkan beberapa ulama berkata hajat manusia kepada ilmu agama lebih tinggi daripada hajatnya ikan terhadap air. Kalau ikan taruh di darat, apa yang terjadi pada dia? Gelisah dia. Sampai mendapatkan air, baru dia tenteram. Demikian pula manusia tanpa ilmu agama. Dia berbolak-balik ke sana kemari. Sesat. Ke kiri, ke kanan. Yatakhabbat khabta asywa. Berjalan tanpa tujuan seperti unta yang buta. Nabrak sana, nabrak sini. Setelah mendapatkan ilmu, terang benderang, tahu dia kesana yang lurus. Ini membinasakan, ini membinasakan. Akan tahu dengan jelas. Maka selamatlah ia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala yahdina wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.